الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid masih pada bab ma jaa fi kathratil halif, dalil-dalil tentang orang yang banyak bersumpah, yakni berupa celaan terhadap orang-orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena orang yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau memperbanyak sumpah dengannya menunjukkan ringannya nama Allah di sisinya, bukan sesuatu yang dimuliakan, bukan sesuatu yang diagungkan, sehingga dengan mudahnya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam perkara yang tidak penting, dalam perkara duniawi atau dalam perkara yang tidak diperlukan sumpah di situ, atau bahkan bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Telah datang sejumlah dalil-dalil baik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah berupa celaan terhadap orang yang banyak bersumpah. Ya. Telah kita sebutkan kemarin perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sumpah. Dan ulama menjelaskan di antara bentuk menjaga sumpah kita adalah dengan tidak memperbanyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkesan bahwa seakan-akan nama Allah itu begitu ringan, tidak dimuliakan, tidak diagungkan karena banyaknya seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan masuk pada dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Salman radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Salman radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia yang berasal dari Persia, dan beliau memiliki kisah yang sangat mengagumkan ketika beliau mencari kebenaran, dan beliau telah mencari kebenaran, mencari agama yang benar semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pula diutus. Awalnya dia adalah seorang Majusi, penyembah api, lalu masuk agama Nasrani. Pada akhirnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus datang ke Madinah, beliau pun masuk Islam. Dan kedatangan beliau ke Madinah dari Persia itu karena wasiat pendeta Nasrani yang benar-benar masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang sekarang tidak ada satupun yang mengikuti ajaran Yesus, tetapi mereka menyimpangkan ajaran Yesus. Ajaran Yesus untuk menyembah Allah, malah mereka menyembah Yesus. Pendeta yang dimaksudkan di sini adalah pendeta yang benar-benar masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu mentauhidkan Allah. Dan telah dikabarkan di dalam kitab Injil bahwa akan datang seorang nabi di mana dia akan berhijrah ke Madinah. Pada akhirnya, dengan wasiat pendeta ini, Salman pun pergi ke Madinah. Beliau pergi ke Madinah dan tinggal di sana menunggu mana nabi sallallahu nabi yang akan diutus pada akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika nabi datang ke Madinah, segera langsung beliau masuk Islam. Dan beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak mereka berbicara, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Ini pada hari kiamat. Yang pertama, usyaimitun zanin. Orang tua, orang yang sudah beruban, yang berzina. Ini yang pertama. Wa'ailun mustakbir. Yang kedua, orang fakir. Orang fakir, miskin, yang menyombongkan diri. Yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu. Dan seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Bagaimana bentuknya? La yashtari illa biyaminih. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Wa la yabi'u illa biyaminih. Tidak pula menjual kecuali dengan sumpah. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Baik. Di dalam hadis ini terkandung banyak sekali pelajaran. Namun yang terpenting dalam hadis ini, yang berhubungan dengan bab ini, dalam hadis ini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya dan hukuman yang akan Allah timpakan kepadanya. Allah tidak mengajak dia berbicara, tidak mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Bagaimana bentuknya orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya? La yashtari illa biyaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Wa la yabi'u illa biyaminihi. Dan dia tidak menjual kecuali dengan sumpah. Iya. Jadi begitu ringan nama Allah di lisannya. Dia tidak mengagungkan nama Allah. Membeli dan menjual disertai dengan sumpah. Tujuannya tentunya untuk melariskan barang dagangannya. Iya. Maka tidak diragukan lagi perbuatan ini merupakan bentuk peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini, celaan terhadap usyaimitun zanin. Orang yang sudah beruban, sudah tua, yang berzina. Dosanya lebih besar dibanding anak muda yang berzina. Sebab syahwatnya sudah berkurang, sudah lemah. Sesuatu yang mendorongnya untuk berbuat zina, yakni syahwat, itu sudah tidak seperti anak muda lagi. Maka dosanya lebih besar. Karena perzinahan yang dia lakukan tidak lain karena memang itu sudah kecintaannya terhadap kemaksiatan. Sudah memang karakternya suka berbuat maksiat. Sampai tua masih saja melakukan perzinahan. Padahal semestinya inilah saat yang paling tepat untuk bertobat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai anak muda yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Anak muda yang bertobat. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membenci orang tua sudah tahu dekat pada kematian masih saja berbuat dosa, melakukan perzinahan dan belum mau bertobat. Anak muda dilarang berzina. Anak muda diperintahkan untuk bertobat. Namun orang tua lebih dilarang lagi. Sebab sudah tidak ada yang menjadi pendorongnya untuk berbuat maksiat. Kekuatan sudah lemah. Syahwat sudah berkurang. Apalagi yang diharapkan selain menunggu kematian? Maka hendaklah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi renungan bagi kita semua. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir. Orang fakir yang menyombongkan diri. Fakir miskin tidak memiliki harta tapi menyombongkan diri. Orang kaya menyombongkan diri itu sudah termasuk dosa. Dan orang kaya menyombongkan diri karena ada yang bisa dia sombongkan, yaitu hartanya. Tapi orang fakir, apa yang bisa dia banggakan? Harta tidak ada. Maka dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Jadi hadis ini menunjukkan dosa itu menjadi besar ketika tidak ada atau sedikit pendorong kepada dosa itu. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Seperti kata Syekh dalam masailnya, at-tanbih ala anna dzamba ya'zum ma'akillati da'i. Dalam hadis ini terdapat peringatan bahwasanya dosa itu membesar apabila pendorong melakukan dosa itu kecil. Dosa itu menjadi besar apabila pendorong melakukan dosa itu kecil. Kalau anak muda berzina, termasuk dosa besar. Tetapi orang tua berzina, dosanya lebih besar lagi. Karena pendorong dia untuk berbuat zina, itu sudah menjadi kecil. Demikian pula, orang kaya yang sombong, dosa besar. Tetapi orang fakir yang sombong, dosanya lebih besar lagi. Karena tidak ada sesuatu yang mendorong dia untuk menyombongkan diri. Dan sombong itu ada dua bentuk. Sombong itu bukanlah orang yang ingin bajunya bagus. Penampilannya terlihat indah, terlihat keren. Mobilnya bagus, bukan itu orang yang sombong. Tapi orang yang sombong ada dua bentuk. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ini yang namanya sombong. Ini yang namanya sombong. Jadi orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Terkadang dia menolak dengan ucapan terang-terangan. Terkadang dengan hatinya, yaitu dia tidak mau menerima satu ayat Al-Quran atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Atau dia merasa tinggi untuk mengamalkan suatu perintah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang yang tidak mau ruku dan sujud, itulah orang yang sombong. Orang yang berbuat maksiat, itulah orang yang sombong. Orang yang makan riba, itulah orang yang sombong. Terlebih lagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, itulah orang yang sombong sebenarnya. Menolak kebenaran. Tidak mau mengamalkan Al-Quran wa Sunnah. Wanita yang tidak mau menutup auratnya, itulah orang yang sombong. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, dia menganggap remeh manusia. Menghinakan mereka. Merasa dia lebih baik dari orang lain. Ini bentuk kesombongan. Iya. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah isbatul kalam lillahi azza wa jalla. Iya. Penetapan adanya sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dalil yang berikutnya. Wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Dan dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umat adalah kurunku, generasiku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu murid-murid para sahabat atau tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi mereka, generasi yang datang setelah mereka lagi, yaitu murid-murid tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Qala Imran, berkata Imran, ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, fala adri, aku tidak tahu lagi. Adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah kurunnya, setelah generasinya, dua kali atau tiga kali? Maka yang seperti ini diambil jumlah yang lebih rendah. Tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun. Lalu kata Imran, kemudian akan datang setelah kalian satu kaum. Mereka itu bersaksi, padahal mereka tidak dimintai persaksian. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Dan mereka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Wa yanzuruna wa la yufun. Dan mereka bernazar, tapi mereka tidak menunaikan nazar mereka. Wa yadhharu fihi musliman. Dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan, yakni kinayah tentang kecintaan terhadap dunia. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang generasi terbaik, umat yang terbaik, manusia-manusia yang paling terbaik setelah para anbiya war rusul. Mereka itu adalah generasi yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat beliau. Kemudian diikuti oleh generasi setelahnya, murid-murid para sahabat yang dididik oleh para sahabat. Kemudian diikuti oleh generasi yang setelahnya lagi, yakni murid-murid para tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Inilah tiga generasi utama, tiga generasi teladan. Nabi SAW menyampaikan bahwasannya mereka adalah umat yang paling terbaik, bukan sekedar pengabaran, tetapi di situ mengandung perintah. Perintah apa? Perintah meneladani mereka. Karena mereka adalah umat yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, harus meneladani umat yang telah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai umat yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Allah telah meridhoi mereka. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin menjadi umat terbaik dan ingin menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti jalannya para sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in ridwanullahi taala alaihim. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang orang-orang yang datang setelah mereka, generasi setelah mereka, semakin kurang kebaikannya, semakin tersebar kesesatan-kesesatan sampai hari ini. Di sini disebutkan 4 sifat mereka. Sifat yang pertama, yashhaduna wala yustashhadun. Generasi yang buruk atau semakin buruk itu karena tersebar atau banyak di kalangan mereka orang-orang yang yashhaduna wala yustashhadun. Mereka bersaksi namun mereka tidak dimintai persaksian. Maksudnya mereka bersaksi tapi mereka bukan orang-orang yang layak untuk bersaksi. Kenapa? Karena mudahnya mereka bersumpah dengan nama Allah walaupun sumpah mereka palsu, sumpah mereka dusta. Iya. Semakin banyak orang yang suka berbuat dusta. Iya. Setelah masa-masa sahabat, lebih banyak lagi setelah masa tabi'in, lebih banyak lagi setelah masa tabi'ut tabi'in. Terlebih di zaman kita ini. Semakin banyak orang yang berbuat berdusta. Dan bersaksi palsu. Ini yang pertama. Ini yang menjadi syahid pada bab ini tentang orang-orang yang bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tersebar setelah masa-masa yang mulia, masa-masa yang paling afdal, yaitu 3 generasi pertama umat Islam. Kemudian yang kedua, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka itu pengkhianat dan tidak bisa dipercaya. Ini sifat mereka. Wa yanzuruna wa la yufun. Yang ketiga, mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazar mereka. Kemudian yang keempat, wa yadhharu fihi musliman. Dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Ini kata kinayah terhadap kecintaan mereka terhadap dunia. Yang mereka perhatikan bagaimana mensejahterakan badan mereka atau kehidupan dunia mereka saja dan tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, mudahnya mereka bersumpah, mudahnya mereka mengucapkan nama Allah walaupun untuk satu persaksian palsu atau sumpah dusta. Baik. Wafihi an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kurunku, yakni para sahabat, kemudian generasi setelah mereka, yaitu anak-anak mereka atau murid-murid mereka, yaitu tabi'in, yang mengambil ilmu dari mereka dan mengamalkannya, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu تَابِعُ التَّابِعِينَ, yang belajar dari para tabi'in. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Nabi SAW mengabarkan tentang manusia-manusia terbaik, umat yang paling terbaik. Dan bukan sekedar pengabaran, tetapi di situ mengandung perintah untuk meneladani mereka. Di mana ketika itu agama mereka adalah tauhid dan sunnah. Mereka tidak mengetahui yang namanya kebid'ahan. Para sahabat tidak sedikit pun melakukan kebid'ahan. Demikian pula yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka tidak melakukan kebid'ahan. Mereka hanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mentauhidkan Allah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merekalah yang kita jadikan contoh. Karena mereka adalah umat yang terbaik, tidak ada tandingannya. Iya. Summa yaji'u qaumun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kemudian akan datang suatu kaum, tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu, di mana persaksiannya mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan terkadang sebaliknya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Ini maknanya, karena sedikitnya atau kurangnya kepercayaan manusia terhadap mereka. Iya. Kurangnya kepercayaan manusia. Sehingga ketika mereka bersaksi, harus didahului dengan sumpah. Atau sebaliknya, setelah mereka bersumpah, baru mereka bersaksi. Iya. Baru mereka bersaksi. Kenapa? Karena mereka kurang dipercaya. Kurang dipercaya. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Iya. Ini makna yang pertama. Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu." Kemudian datang suatu kaum di mana persaksiannya mendahului sumpahnya, atau sebaliknya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Yakni karena kurangnya kepercayaan orang terhadap mereka. Makna yang kedua, bahwasannya ini adalah kata kinayah yang menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan persaksian dan sumpah. Mereka tidak peduli dengan persaksian dan sumpah. Artinya mudah sekali mereka bersumpah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala ringan di lisan mereka. Sedikit-sedikit mereka bersumpah. Menunjukkan ringannya nama Allah di sisi mereka, dan mereka tidak mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Iya. Maka di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu tercelanya, terburu-buru di dalam bersumpah dan bersaksi. Zammu tasarru' fi syahadati wal yamin. Tercelanya orang-orang yang terburu-buru dan sering bersaksi dan bersumpah. Apalagi kalau yang dia ucapkan adalah persaksian palsu atau sumpah palsu. Di dalam hadis ini, juga hadis yang sebelumnya, terdapat pelajaran yang lain, yaitu alamun min alamin nubuwah. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Apa itu? yakni berita gaib yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi, menunjukkan beliau seorang nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan apa yang terjadi di masa depan kecuali kepada seorang nabi, tidak kepada manusia biasa. Adapun manusia biasa itu yang mengetahui, yang mengaku mengetahui apa yang terjadi di masa depan, maka namanya adalah dukun, ya, seperti yang pernah kita bahas, di mana mereka mencuri berita, mendengarkan berita-berita dari langit yang dicuri oleh syaitan, ya. Lalu dengan itu mereka menipu manusia. Baik. Dalil yang terakhir dari perkataan salaf. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, beliau adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi, dari generasi tabi'in dan dari ulama mereka. Salah seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Sepertinya perkataan beliau ini masih ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. Sebab beliau adalah murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kanu yadribunana 'ala asy-syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Dahulu mereka, yaitu para sahabat, memukul kami untuk mendidik dalam persaksian dan sumpah, wa nahnu shighar, dan ketika itu kami masih kecil. Ketika itu kami masih kecil. Ini ceritanya anak-anak para sahabat dipukul dalam masalah persaksian dan sumpah, yaitu ketika mereka bersumpah palsu, dipukul oleh orang tuanya. Kanu yadribunana 'ala asy-syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Dahulu para sahabat, ini orang tua kami, memukul kami atas persaksian dan sumpah. Maksudnya di sini sumpah palsu atau persaksian palsu. Ya, biasa anak-anak, ya, yang belum mengerti. Sehingga kalau mereka bersumpah palsu atau bersaksi palsu, bersaksi dusta, dipukul oleh orang tuanya. Wa nahnu shighar, dan ketika itu kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, kami masih kecil. Baik. Di dalam asar ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu perhatian salaf, perhatian para sahabat, tabi'in, dalam mendidik anak-anak mereka. Dan di antara bentuk pendidikan yang sangat perlu untuk mereka, untuk berkata jujur, terutama di dalam persaksian dan di dalam sumpah, ya, atau perjanjian. Iya. Al-syahadati wal ahdi. Persaksian dan perjanjian harus berlaku jujur. Iya. Tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh berkhianat atas sebuah perjanjian. Tidak boleh bersumpah palsu atas persaksian, dan tidak boleh berkhianat atas sebuah perjanjian. Ini di antara perkara yang sangat diperhatikan oleh salaf dalam mendidik anak-anak mereka. Iya. Maka hubungannya dengan bab ini, orang yang banyak bersumpah akan mengantarkan pada sumpah palsu, sampai-sampai dalam masalah dusta sekalipun dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam asar ini juga terdapat pelajaran bolehnya memukul anak-anak dalam rangka mendidik mereka. Bahkan ini adalah manhaj para sahabat sebagai tahqiq dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum li ashrin, wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukullah mereka kalau tidak mau melaksanakan salat ketika umur mereka sudah 10 tahun. Sebelumnya diperintahkan dulu. Kalau tidak mau sholat sudah sampai 10 tahun, dipukul. Tetapi, pukulan kepada anak-anak bukan sembarang pukulan yang tidak memiliki aturan. Pukulan terhadap anak-anak dalam rangka mendidik dalam Islam, itu ada aturannya. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada 5 syarat. Bolehnya memukul anak-anak dalam rangka mendidik. Syarat yang pertama, anak itu memang sudah layak dipukul. Sehingga dia mengerti apa maksud pukulan tersebut. Kalau anak kecil yang belum mengerti apa-apa, seperti bayi, kalau dipukul tidak ada manfaatnya. Dia tidak mengerti untuk apa dia dipukul. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang memukul itu adalah walinya, bukan orang lain. Adalah walinya. Atau yang diberikan kuasa oleh walinya, mungkin gurunya, boleh memukulnya dalam rangka mendidik. Syarat yang ketiga, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memukul. Iya. Baik cara memukulnya maupun jumlah pukulan, tidak boleh berlebihan. Pukul sekedarnya saja. Iya. Sehingga di dalam syariat dilarang memukul wajah. Dilarang memukul wajah. Ini tidak boleh. Ini tidak benar. Apa yang dilakukan sebagian guru-guru di sekolah, menampar siswanya. Atau dilakukan oleh orang tua, sampai menampar anaknya. Ini tidak benar. Tidak boleh. Tidak boleh seorang suami mendidik istrinya dengan menampar wajahnya. Atau orang tua dan guru menampar anak didik mereka. Ini tidak boleh. Tidak boleh memukul di wajah. Baik. Demikian pula tidak boleh dipukul pada daerah-daerah yang berbahaya. Yang bisa membawa pada kematian. Atau sakit parah. Iya. Jadi bukan sembarang pukulan. Kemudian yang keempat. Boleh memukul anak apabila memang yang dia lakukan adalah suatu yang layak dipukul. Kalau cuma sekedar kesalahan ringan yang cukup diingatkan, tentunya tidak boleh untuk memukulnya. Kemudian yang kelima, maksud dari pukulan tersebut untuk pendidikan, bukan untuk balas dendam. Ini syarat. Jadi bukan pukulan untuk menyakiti, cuma sekedar mengingatkan. Oleh karena itu tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena tujuannya untuk mendidik, bukan untuk balas dendam. Kalau seorang berlebih-lebihan dalam memukul anaknya, itu malah akan mendidik anaknya berkarakter seperti itu. Dia suka memukul, sehingga mudah dia memukul teman-temannya. Ini syarat-syarat yang disebutkan para ulama sebagai faedah tambahan yang ada di dalam hadis-hadis atau athar pada bab ini. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan para pendengar radio Dakwah Salafiyah yang semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada antum semua dan juga kepada kita, apa yang dijelaskan benar-benar bisa bermanfaat bagi kita. Dan kita masuki sesi pertanyaan dan jawaban. Bagi para pendengar kami persilakan, bagi yang ingin bertanya silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813 0813 949 7217 0813 949 7217. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz. Oke, langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana dengan mainan anak dari karet atau plastik atau kayu berbentuk hewan atau boneka banyak dijual belikan, haramkah? Kayaknya sudah kemarin ya. Ini juga telah difatwakan haram oleh para ulama, mainan anak-anak yang berbentuk gambar bernyawa. Sama saja, tidak boleh. Ya. Adapun mainannya Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam hadis itu, dijelaskan para ulama tidak persis, ya. Tidak persis berbentuk makhluk bernyawa. Ya. Jadi boleh kalau disamarkan, ya, atau dihilangkan kepalanya. Dihilangkan kepalanya. Jadi sama saja untuk mainan anak maupun untuk perhiasan dan lain-lainnya. Bolehkah membaca komik yang ada di mie gemes? Ya, sudah dimaklumi bahwa komik-komik yang ada itu menggunakan gambar bernyawa yang diharamkan. Ya. Sehingga yang seperti ini ketika kita masukkan di dalam rumah, maka di antaranya akan menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah kita. Demikian pula itu adalah cerita-cerita dusta, ya, yang tidak mendidik anak-anak kita untuk berkata jujur. Ya. Sehingga dulu generasi salaf mencela para qasas, ya, para tukang-tukang cerita. Ya, ini dicela oleh generasi salaf. Iya. Demikian pula hal itu hanya membuang-buang waktu saja. Sebaiknya baca kisah-kisah yang sahih, baik kisah para anbiya war rusul maupun kisah para sahabat. Pak Kiai, kalau makan sambil berdiri boleh enggak? Ada dalilnya enggak? Makan sambil berdiri hukumnya makruh. Ya. Namun tidak sampai pada keharaman. Sebab ada dalil yang melarang dan ada dalil yang membolehkan. Sehingga hukumnya tidak sampai haram, namun sampai pada hukum makruh. Adapun dari dalil yang melarang, seperti dalam hadis Al-Bukhari, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, atau kata Anas, annahu naha ayyashrab ar-rajulu qa'iman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Qala Qatadah. Lalu kata Qatadah, faqulna fal aklu. Lalu kami katakan kepada Anas, bagaimana dengan makan? Faqala dhaka asyarrun aw akhbath. Maka kata Anas, makan lebih buruk. Ya. Lebih parah lagi. Kalau minum saja dilarang, berarti makan juga dilarang. Ini yang dipahami oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dan minum sambil berdiri. Namun ada hadis-hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah makan dan minum sambil berdiri. Menunjukkan bahwasanya hal itu dibolehkan ketika dibutuhkan, atau larangan sebelumnya hanyalah larangan makruh, tidak sampai pada keharaman. Seperti dari hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Aku memberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zamzam, lalu beliau minum dalam keadaan berdiri. Iya. Juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Tirmizi, beliau mengatakan, kunna na'kul ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kami makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami sedang berjalan. Wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum dalam posisi berdiri. Baik. Dalil-dalil yang membolehkan menunjukkan bahwasannya dalil yang mengharamkan adalah tidak sampai pada haram tetapi makruh. Wallahu a'lam. Ustaz, salat di rumah ba'diyah qobliyah dilakukan setelah selesai azan di masjid maupun di musalla. Mohon dijelaskan. Iya. Setelah masuk waktu muazin azan, kita menjawab azan. Setelah itu baru kita salat. Qobliyah. Adapun ba'diyah setelah salat, setelah kita salat. Apa hukumnya seorang laki-laki memelihara kumis ataupun jenggot atau jambang? Ya. Memelihara kumis itu maksimal sampai pada batas bibirnya. Ya. Jangan lewat bibir. Jangan dibuat kumis tembaga. Ya. Harus dipotong. Ya. Kalau sampai melewati bibir. Bibir atas maksudnya, bukan bibir bawah. Kalau bibir bawah tertutup mulutnya. Ya. Itu maksimalnya. Kalau mau dipotong seluruhnya, itu juga tidak mengapa. Adapun jenggot atau jambang, dalam pengertian syariat sama. Ya. Jenggot itu rambut kedua pipi dan dagu, sama. Ya. Tidak dibedakan, namanya jenggot, jambang sama. Jenggot dan jambang ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibiarkan, dipelihara. Tidak boleh dipotong, apalagi dicukur. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin, waffirul liha wa ahfu syawariba." Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Panjangkanlah jenggot atau biarkan jenggot tumbuh dan potonglah kumis. Wafiru liha, biarkan jenggot tumbuh lebat dan potonglah kumis. Jangan dibalik, kumis dipelihara sampai menakuti anak-anak, lalu jenggot dipotong. Ini tidak benar. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufu syawarib wa ufu liha." Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Ya. Banyak hadis. Perintah-perintah ini menunjukkan kewajiban. Ya. Kalau tidak ada dalil yang membolehkan memotong jenggot, ya. Ini sama dengan masalah makan dan minum tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan dan minum. Tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan minum, menunjukkan tidak haram tapi makruh. Tetapi dalam masalah jenggot, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memotong jenggot. Namun tidak ada hadis yang membolehkan memotong jenggot, berarti hukumnya haram tidak makruh. Baik. Bagaimana hukumnya bekerja di perpajakan? PNS. Bagaimana dengan pegawai sekuritinya? Karena ana pernah mendengar di dalam Islam pajak diharamkan. Mohon penjelasannya. Ini sudah pernah kita bahas tentang hukum pajak dari dipungut dari seorang muslim adalah haram dan dosanya diserupakan dengan dosa seorang yang sudah menikah atau pernah menikah kemudian berzina, yang dihukum dengan hukuman mati, hukum rajam sampai mati. Itu dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taaba taubatan law taabaha sahibu maksin laghufira lahu." Tentang wanita yang dirajam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia telah bertobat dengan satu taubat, andaikan taubat itu dilakukan oleh pemungut pajak, maka akan diampuni dosanya. Menunjukkan dosa memungut pajak itu besar. Maka tidak sepatutnya bekerja di lembaga-lembaga seperti ini. Iya. Demikian pula sekuritinya, yaitu tolong menolong untuk memuluskan transaksi perpajakan. Namun telah kita sebutkan tentang pengecualian seperti yang difatwakan Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau pemerintah butuh, pemerintah miskin butuh dengan pajak untuk misalkan membiayai tentara, dan tentara adalah hal yang darurat, artinya yang mendesak, yang sangat dibutuhkan dalam satu negara, maka seperti ini dibolehkan, wallahu a'lam. Kalau ada laki-laki mengucapkan salam kepada wanita bukan muhrimnya, apakah wajib dijawab sedangkan suara itu masih termasuk aurat? Suara wanita yang dilarang, yang termasuk aurat, adalah suara yang dilemah-lembutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian wahai para wanita itu melemah-lembutkan suara kalian sehingga berkeinginanlah orang yang di hatinya ada penyakit. Sehingga kalau wanita mengucapkan salam, tidak apa-apa dijawab. Dan kalau dia melemah-lembutkan suaranya, hendaklah dinasihati. Baik. Kalau sudah berwudu, suami menyentuh anggota tubuh, misalnya menyentuh tangan, apakah batal? Apakah wudunya batal? Ada sebagian ustaz yang mengatakan batal, dan sebagian mengatakan tidak batal. Yang benar yang mana? Yang benar tidak batal, sepanjang tidak keluar sesuatu dari kemaluannya. Baik kemaluan suami atau istri, batal masing-masingnya apabila masing-masing mengeluarkan sesuatu. Karena telah disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd azwajihi ثم يصلي ولا يتوضا." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau salat dan tidak berwudu lagi. Jelas ya, sampai mencium, bukan sekedar memegang. Ya. Asalkan tentunya tidak berhubungan suami istri, maksudnya tidak melakukan jima. Ya. Sekedar memegang, mencium tanpa keluar sesuatu di kemaluannya, yaitu keluar madhi, tidak membatalkan wudu berdasarkan pendapat yang benar dari pendapat para ulama. Baik, adapun yang di dalam Al-Qur'an aulamastumun nisa, tentang pembatal wudu atau kalian menyentuh wanita, menyentuh di sini maksudnya jima, seperti telah sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengartikan atau menafsirkan yang dimaksud dengan aulamastumun nisa adalah jima. Ya. Adalah jima. Baik. Mohon dibacakan bacaan sholat yang sesuai sunnah dari mulai takbir sampai salam. Terima kasih. Hamba Allah dirancah. Ini banyak sekali kalau kita mau baca. InsyaAllah ta'ala akan datang kesempatan khusus ya, untuk membahas tentang tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sunnah. Tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sunnah. Atau sebagiannya, insya Allah akan kita bahas dalam pelajaran fikih pada hari Rabu, ba'da maghrib. Baik. Pak Ustaz, apa hukumnya orang yang berikan sesajen ke barang-barang keramat, sedangkan orang itu rajin ibadahnya? Dari Sadilia. Orang itu musyrikun kafirun. Dia menyekutukan Allah dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia banyak ibadah, tapi dia melakukan perbuatan menyekutukan Allah, ya, seperti mempersembahkan sesajen, ya. Di antara bentuknya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa murtad karena melakukan hal itu, walaupun dia rajin ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kesyirikan, tidak meridhoi kesyirikan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La'anallahu man dzabaha li ghairi Allah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. menyembelih kerbau, lalu ditanam di bawah pohon keramat, atau di bawah batu keramat, kubur keramat, gunung keramat. Ini bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sisi lain dia banyak ibadah, sama saja. Ini seperti yang Allah firmankan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek-capek mereka beribadah, tetapi akhirnya masuk neraka. Iya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang beribadah dan melakukan syirik, di hari akhirat kelak, kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Walaupun dia rajin beribadah, semua ibadahnya terhapus. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka pasti terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma dia beribadah, ya, kalau dia melakukan kesyirikan. Ustaz, adakah pengajian yang khusus untuk pendengar RDS seperti pengajian mingguan atau bulanan? Kalau ada, kapan waktunya? Kita ada pengajian tiap hari. Kalau mau datang, tafadhal, alhamdulillah. Ya, adapun pengajian khusus, ya mungkin saja diadakan insyaallah taala suatu saat, ya. Tapi kita mengundang dan mengharapkan kalau ada pendengar yang mau mengikuti kajian setiap hari, ya, ba'da zuhur ada diisi oleh Ustaz Khatib, Ustaz Fauzan, ya. Kemudian ba'da asar, ba'da maghrib, ya, juga Ustaz Rashid. Tafadhal, ya. Silakan datang dan mengikuti kajian. Kalau mau mondok, itu lebih bagus lagi. Sehingga lebih intensif di dalam belajar. Dengan cara bagaimana untuk menghadapi orang yang masih melakukan bid'ah, bahkan orang tuaku sendiri masih melakukannya. Dengan dakwah. Ya. Dan dakwah itu perlu ilmu. Jadi harus menuntut ilmu dulu. Ya. Dan mencakup ilmu tentang tiga hal. Ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan, yaitu dalil-dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Harus benar-benar meyakinkan, sampaikan dengan dalil. Tambahkan dengan perkataan ulama. Kemudian ilmu tentang cara menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang akan kita sampaikan tersebut. Dengan dakwah. Ya. Dakwah yang hikmah, dakwah yang lemah lembut, apalagi orang tua sendiri. Dan juga dengan doa. Baik. Pak Ustaz, istighatsah itu apa? Istighatsah itu talabul ghaus. Ya, meminta pertolongan di saat susah. Maka siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tasbih dikalungkan boleh tidak? Memakai kalung ini perhiasan perempuan, ya, bukan laki-laki. Dan kalau sholat memakai cincin, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah. Pakai cincin atau tidak pakai cincin, sholatnya sah. Bagaimana hukumnya pohon bekas tebangan, tunggul yang sudah dibeli milik siapa? Ya tergantung perjanjiannya. Kalau perjanjiannya sampai akarnya, ya, berarti milik pembeli. Iya. Kalau tidak sampai, berarti milik pemilik tanah tersebut. Tapi Pak Ustaz, saya mendengar hadis barang siapa yang sudah berumur 40 tahun tetapi belum ada perubahan dalam akhlak atau agamanya, maka matinya akan menjadi Yahudi atau Nasrani. Apakah hadis itu sahih? Anda tidak tahu. Wallahu alam. Ya. Hanya saja bau-baunya hadis dhaif atau hadis palsu. Tapi Anda tidak tahu. Ya. Adapun isinya, itu belum tentu. Isi hadis, kalau bunyinya seperti itu, belum tentu. Kalau dia mati dalam akidah selain Islam, maka persis seperti Yahudi dan Nasrani. Demikian pula, kalau dia mati dalam melakukan kesyirikan dan kekafiran, kalau itu yang dimaksud, itu benar. Tapi kalau mati dalam keadaan tidak sampai dosanya kekafiran dan kesyirikan, itu tentunya tidak bisa kita katakan dia mati sebagai Yahudi dan Nasrani. Sebab dia tidak melakukan dosa kekafiran. Taib. Adapun hubungannya dengan pembahasan kita tadi sebelumnya, itu celaan terhadap orang yang sudah berumur, sudah beruban, lalu masih melakukan maksiat. Ya, dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Bagaimana cara mendirikan khilafah Islam di zaman sekarang menurut syariat Islam? Pertanyaan yang serupa, bagaimana hukum menegakkan khilafah menurut salafi? Hukum menegakkan khilafah dan cara menegakkan khilafah menurut salafi atau menurut ajaran Islam yang sebenarnya, ya, adalah dengan dakwah tauhid. Di zaman sekarang dan di zaman dulu sama. Sekarang ini tidak bisa kita menegakkan khilafah tanpa mengikuti cara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan baik generasi awalnya. Ini yani benar-benar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan khilafah itu bukan tujuan. Ya. Tetapi hanya wasilah dan hanya hadiah dari Allah apabila tujuan telah kita realisasikan. Apa tujuan? Tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah, tujuan perjuangan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaum muslimin sudah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kekuasaan kepada mereka. Iya. Kalau mereka benar-benar telah mengikuti perjuangan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baru Allah benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Iya. Kalau yang mereka lakukan adalah kebid'ahan, iya, seperti demonstrasi kepada penguasa yang sah, mencela penguasa di media massa, ya, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya, ini jelas penyimpangan dari syariat. Bagaimana bisa Allah menolong kalau menyimpang dari syariat? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila kalian mau menasihati penguasa, ya, maka fala yubdihi alaniyatan, janganlah dinampakkan terang-terangan. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita mendapatkan pertolongan Allah kalau menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka untuk meraih kekuasaan itu hanyalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah kalau kita telah memenuhi syaratnya. Apa syarat itu? Menegakkan tauhid dan sunnah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan sahabat. Ini jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard, sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi ini. Siapa yang Allah akan buat berkuasa? Orang-orang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu apa? Iman dan amal soleh adalah iman dan amalan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau melakukan kebid'ahan itu bukan amal soleh, maka Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada para pelaku kebid'ahan. Kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah membuat orang sebelum kalian berkuasa. Ini jelas ya, dalil kekuasaan itu Allah janjikan akan diberikan bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh, yaitu keimanan dan amalan yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik, Ustaz, bagaimana kita kiat ya, supaya sholat menjadi khusyuk. Ya, dan jelaskan maksud surat Al-Ma'un ayat kelima. Sholat khusyuk telah kita jelaskan, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah. Demikian pula menghilangkan sebab-sebab yang bisa mengganggu kekhusyukan. Seperti salat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan, ini tidak boleh. Dalam keadaan kita ingin makan, demikian pula salat dalam keadaan menahan buang angin atau menahan kencing, ini juga tidak boleh karena mengganggu kekhusyukan. Demikian pula salat dalam keadaan gaduh, atau di tempat sholat itu terdapat gambar-gambar, ini mengganggu kekhusyukan. Ya. Baik. Adapun maksud firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat kelima, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang yang lalai dari sholatnya itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, lalai dari waktunya. Yaitu tidak sholat tepat waktu, di awal waktu. Mereka selalu mengakhirkan waktu sholat. Selalu atau kebanyakan. Ini yang pertama. Ini yang Allah katakan, celaka mereka. Yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tidak melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga, tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk dan menghayati makna-makna di dalam bacaan sholat. Ini diantara yang dijelaskan para ulama tentang orang-orang yang lalai dari sholatnya. Demikian pula dalam ayat selanjutnya, alladzina hum yuraun. Mereka itu adalah orang-orang yang riya di dalam sholat mereka. Mereka ingin mempertontonkan sholat mereka. Ini juga masuk dari orang-orang yang lalai dari sholatnya. Baik. Apakah boleh berdagang dengan menyebut harga belinya? Tidak masalah. Tidak ada larangan dalam syariat. Bolehkah sholat jamak sendirian? Tidak berjamaah. Bolehkah sholat jamak sendirian tidak berjamaah? Kalau ada sebab seperti sakit, tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Pak Ustadz, apa beda antara kafarah yamin, kafarah sumpah, dan kafarah orang yang melanggar larangan Allah, seperti orang yang bunuh orang lain? Orang yang membunuh orang lain itu kafarahnya adalah membebaskan. Kalau tidak sengaja membunuh orang lain, seperti dalam firman Allah, wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabati mu'minatin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka kafarahnya adalah membebaskan seorang budak mukminah. Bukan sekedar kafarah, ditambah dengan diyah, denda. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Berapa dendanya? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya, kalau di Saudi sekarang itu senilai 100.000 rial. 100.000 rial bagi laki-laki, yakni membunuh laki-laki, membunuh wanita separuhnya 50.000 rial. Faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain. Siapa yang tidak mendapati budak untuk dibebaskan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang dilakukan oleh teroris, lalu mereka bayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ini tidak benar. Sebab mereka sengaja. Ya, sengaja membunuh. Bukan ketersalahan. Ya, seperti yang dilakukan siapa kemarin? Ya, yang sudah dihukum mati. Lalu katanya dia, dia puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atas orang Muslim yang mati, ya, tidak sengaja karena bom yang dia pasang di Bali. Ini tidak benar, ini sengaja. Karena ini negeri Muslim dan dia tahu mungkin ada di situ Muslim yang mungkin sekedar lewat di situ atau jadi pegawai, walaupun tempat maksiat, tapi dia Muslim. Ini tidak benar. Adapun kalau membunuh dengan sengaja, maka ini hukumannya adalah qisas, ya, bunuh dibalas bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Atau apabila dimaafkan dan diminta denda, maka dendanya sama, ya, yaitu 100 ekor unta. Ya. 100 ekor unta ini pun bukan satu jenis unta, bermacam-macam. Iya. Dan itu diketahui oleh para hakim, ya, tentang jenis-jenis unta tersebut. Baik, kita cukupkan dulu. Ini yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sufyan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan sekali lagi kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang bertanya, diharapkan kesabarannya atas pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak ada yang memohon supaya dijawab sekarang, qadarullah, karena keterbatasan waktu dan kemampuan juga, mungkin kitanya juga lelah, waktunya sudah cukup lama. Jadi insyaallah mudah-mudahan besok kita bertemu lagi dan insyaallah pertanyaannya bisa kembali dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Sufyan. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan keberkahan atas usaha kita ini insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.